Tangan cintaku tidak akan sirna. Aku jaga sampai menutup mata. Aku mohon agar engkau percaya. Ladies and gentlemen, please welcome